Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Yang seharusnya mungkin taklim pada sore hari ini adalah Ustazuna Ridwanul Bari, namun beliau uzur, kemudian beliau mengamanahkan kami untuk menggantikan beliau. Ya, jadi ana di sini hanya apa, mengisi kekosongan. Ya, namun tidak mengapa. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk saling munafa'ah. Ya. Adanya kita di sini adalah untuk saling memberi manfaat. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasalam memerintahkan kita. Dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, memerintahkan kita semua. Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyanfa'. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, maka siapa di antara kalian yang mampu memberikan faedah, yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, falian fa, hendaklah dia berikan manfaat, hendaklah dia berikan apa yang dia bisa dari manfaat kepada para saudaranya. Adapun pada sore hari ini insyaallah taala, ya, kita akan baca apa yang Allah taala mudahkan, ya, dari perkara-perkara atau kriteria-kriteria tentang makanan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka makanan bagi seorang muslim, ya, itu bukanlah hanya sekedar mengisi perut ataupun mengganjal perut-perut kita. Bukan hanya sekedar untuk kesehatan tubuh saja. Akan tetapi, ya, di sana ada yang lebih penting dari perkara tersebut. Ada yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita mengenai perkara makanan-makanan. Di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita semua. Di dalam sebuah ayatnya Allah Ta'ala memerintahkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Ta'ala memerintahkan kita. Ya ayuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allah Ta'ala perintahkan pada kita, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini, yang halal maupun yang baik. Ya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan seluruh manusia, hendaklah mereka memilih makanan-makanan, atau hendaklah mereka memakan makanan yang halal lagi baik. bagi mereka. Bahkan secara khusus Allah Ta'ala juga memerintahkan dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman di sana. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah Azza wa Jal dalam sebuah ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memakan atau makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rizkikan pada kalian. Maka dari dua ayat yang telah lewat menerangkan bahwasanya di antara kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita adalah hendaklah kita memakan dari makanan-makanan yang halal. Tidak asal makan, ya. Akan tetapi dipilih mana itu makanan-makanan yang halal. Karena ini merupakan satu perintah dari perintah Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam dalam sebuah hadisnya. Dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma lahmin nabata minal harami fannaru awla lahu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, maka daging mana saja yang dia tumbuh dari perkara-perkara yang haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Maka neraka itu lebih layak bagi dia sebagai tempat kembali. Maka dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk perkara yang remeh dalam perkara-perkara makanan. Ya, Nabi mengancam dalam hadis tadi, daging manapun, tidak ada suatu daging yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, maka fannaru awla lahu, maka neraka itu lebih layak bagi dia sebagai tempat kembali. Neraka lebih pantas bagi dia sebagai tempat kembali. Ya, ini dari sini pentingnya bagi kita untuk mengetahui kriteria-kriteria makanan yang Allah Ta'ala haramkan. Adapun hukum asal dari seluruh makanan, hukum asal dari seluruh makanan adalah al-hillu. Hukum asalnya adalah halal. Ya, seluruh makanan hukum asalnya adalah halal. Selama di sana tidak ada ilah ataupun tidak ada dalil yang mengharamkan makanan tersebut, maka makanan-makanan tersebut halal hukumnya. Maka yang demikian sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 39. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat tersebut, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala menyatakan, dialah yang menciptakan bagi kalian seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Jadi dari ayat ini Allah Ta'ala ciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini. Itu pemberian bagi kita, pemberian bagi hamba-hambanya. Maka dari ayat ini pula para ulama mengambil kaidah di sana, bahwasanya aslu syai al-hillu, hukum asal segala sesuatu itu halal hukumnya. Hukum asal di dalam makanan itu halal hukumnya. Ya, kalau dalam perkara najis atau suci, maka hukum asal suci. Dalam perkara halal ataupun haram, maka hukum asalnya apa? Halal. Ya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan apa? Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Salah kalau ada orang menyatakan demikian. Karena hukum asalnya segala yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini, itu hukumnya halal. Kecuali yang Allah Ta'ala kecualikan padanya. Ya. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Ya. Maka pada kesempatan yang ringkas ini, pada kesempatan yang sedikit ini, insyaAllah Ta'ala kita akan baca, ya, apa yang Allah Ta'ala mudahkan bagi kita untuk membaca bagaimana kriteria-kriteria makanan yang haram, supaya kita mengetahui, ya, karena makan makanan yang halal itu hukumnya wajib. dikatakan oleh para ulama di sana, ma la tatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib, ya. Maka segala sesuatu yang tidak bisa tercapai dengannya, tidak ada suatu kewajiban yang tidak bisa tercapai dengannya, maka wasilahnya itu wajib hukum. Demikian pula disebutkan al-ahkamu laha ahkamul maqasid, hukum dari tujuan itu memiliki hukum, hukum wasilah memiliki hukum tujuan, ya. Maka Allah Ta'ala wajibkan kita untuk memakan makanan yang halal, maka wajib kita untuk mempelajari apa itu makanan-makanan yang haram, apa itu kriteria-kriteria makanan yang Allah haramkan bagi kita semua. Maka kita masuk pada pembahasan, disebutkan ilatu tahrim lil mu'aramat minal at'imati wal ashribah. Maka disebutkan di sana diantara alasan-alasan, ya, suatu makanan atau minuman diharamkan, ya, diantara alasannya disebutkan di sini ayyakuna najasan, yang pertama, ya, makanan tersebut berupa najis, ya, baik itu berupa najis najis zatiyah ataupun najisnya hukmiyah, baik itu memang zat tersebut najis atau najis karena terkena benda yang najis, ya. Maka yang demikian sebagaimana Allah Ta'ala terangkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah Ta'ala berfirman di sana, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah Ta'ala menyatakan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah Ta'ala mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang khabith, perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang jelek, ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang khabith, ya. Maka tidak diragukan termasuk dari perkara yang khabith adalah apa? An-najasah, benda-benda yang najis. Najis termasuk perkara yang kotor, termasuk perkara yang khabithah, ya. Maka ini disebutkan yang pertama adalah manakala makanan atau minuman tersebut berupa najis ataupun mengandung najis, ya. Kemudian disebutkan berikutnya di sini, an yakuna muskiron, jika makanan atau minuman tersebut itu memabukkan, ya, menghilangkan akal atau membuat mabuk, ya. Maka ini juga termasuk dari kriteria yang makanan yang haram untuk dimakan, ya. Adapun dalilnya disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma askara fa huwa haramun. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, segala sesuatu yang memabukkan maka itu hukumnya haram, ya. Jelas dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, segala sesuatu yang memabukkan maka itu hukumnya haram, ya. Baik itu obat-obatan, ya, baik itu makanan ataupun minuman, manakala membuat mabuk, manakala membuat hilang akal, maka itu pun haram hukumnya, ya. Bahkan dalam hadis lain dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kullu muskirin haramun, ya. Segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram hukumnya, ya. Jadi meskipun suci tadi, akan tetapi manakala memabukkan maka itu menjadi haram hukumnya, ya. Kemudian berikutnya di antara kriteria makanan yang haram, an yakuna fihi dararun, ya. Manakala pada makanan tersebut terdapat bahaya, ya, bagi badan ataupun jiwa, ya. Manakala pada makanan tersebut terdapat bahaya bagi badan ataupun jiwa, ya. Maka banyak ayat yang menerangkan tentang demikian, ya, ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang demikian. Ya. Diriwayatkan dari jalan yang banyak, Nabi Alaihi Salatu Wasallam pernah menyatakan, La dararo wa la dirara. Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, tidak boleh melakukan perkara yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Jadi jika ada suatu makanan yang padanya terdapat bahaya bagi kita, maka itu haram hukumnya. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jal, beliau pun menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Azza wa Jal menyatakan, وَلَا تُلْكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Allah Ta'ala melarang kita, dan janganlah kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Janganlah kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya. Bahkan dalam ayat lain, ya, dengan jelas Allah menyatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمًا. Allah Ta'ala dalam ayat yang lain juga menyatakan, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala rahim terhadap kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kasih sayang terhadap kalian. Kemudian berikutnya, di antara kriteria suatu makanan itu haram untuk dimakan adalah an yakuna al-istikbar. Ya. Makanan itu dianggap kotor. Ya. Makanan itu kotor, ya, khabith, masuk pada kotor tersebut, ya. Adapun dalilnya sebagaimana telah lewat pada pembahasan yang pertama adalah Allah Ta'ala menyatakan tentang pensifatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah Ta'ala menyatakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan atas mereka al khaba'ith, perkara-perkara yang kotor. Demikian perkara-perkara yang jelek, ya, yang menjijikan. Namun di sana, ya, ibrah ataupun anggapan kotor di sini, para ulama menyebutkan di sana adalah manakala dianggap oleh orang Arab, ya, yang fitrah mereka, tabiat mereka masih selamat, ya. Dalam artian mereka tidak makan apa saja, akan tetapi mereka hanya makan makanan yang emang layak untuk dimakan. Adapun yang khabith, yang dianggap jijik menurut mereka, maka tidak mereka makan. Ya. Kemudian berikutnya, kriteria dari makanan-makanan yang haram adalah hadamul ifni fihi syar'an. Ya. Adalah tidak ada padanya izin dari syariat. Tidak ada padanya izin dari syariat. Ya. Bisa jadi diharamkan oleh syariat, bisa jadi juga di sana apa? Bukan barang sendiri, ya, bukan milik sendiri, ya. Maka diharamkan yang sebelumnya itu halal, ya. Namun manakala barang tersebut barang curian, makanan tersebut makanan curian, maka itu berubah menjadi makanan yang haram hukum, karena di sana tidak ada izin dari syariat untuk memakannya. Kemudian diantara berikutnya, diantara makanan yang haram adalah kullu dinabin minasiba'an. Ya, sebutkan di sini segala yang memiliki apa, kalau kita bilang taring, ya, segala yang memiliki taring dari binatang buas. Ya, ini juga kaidah. Segala binatang buas yang memiliki taring, maka itu haram untuk dimakan. Ya. Dengan catatan apa? Hewan ini binatang buas yang memiliki taring, yang dia memangsa atau berburu dengan taringnya. Maka yang demikian telah datang satu hadis dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minasiba'an. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan setiap, ya, binatang buas yang bertaring. Ya. untuk memakan setiap binatang buas yang memiliki taring, ya. Dalam artian di sini, yang dimaksudkan di sini yang memiliki taring adalah yang dia berburu dengan taringnya, ya. Yang dia menggunakan taringnya untuk berburu mangsanya, untuk makan, untuk memburu mangsanya, ya. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Baghawi, ya. Diterangkan oleh Al-Imam Baghawi di sini, arada bi nabi, yang dimaukan dengan binatang yang memiliki taring adalah ma ya'dua binabihi ala nasi wa amwalihim, yaitu binatang yang dia melawan dengan taringnya baik kepada manusia ataupun harta mereka. Apa contohnya? Contohnya di sana apa? Al-dhi'ab, serigala, ya. Demikian pula al-kalbu, anjing, ya. Namun di sana juga datang pengharaman langsung dari anjing. Wal asad, demikian pula singa dan yang lainnya. Binatang-binatang yang buas yang bertaring, ya. Demikian pula di antara kriteria makanan yang haram disebutkan di sana, kullu dhi mikhlabin minat thair, ya. Segala dari jenis burung yang memiliki cakar, ya. Segala burung yang memiliki cakar. Namun di sini jangan ditanggapi langsung demikian, ya. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud burung demikian adalah burung yang dia menggunakan cakarnya untuk memangsa, ya. Yang dia menggunakan cakarnya untuk berburu, ya. Maka dari sini ayam, burung, ya, ataupun yang sejenisnya, maka itu termasuk dari makanan yang halal, ya. Karena tidak mereka gunakan untuk memangsa cakarnya, ya. Kemudian disebutkan lagi di sana, di antara kriteria makanan yang haram adalah ma'amara syar'u biqatlihi, binatang atau sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dibunuh, ya. Segala binatang yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dibunuh, ya. Ini pendapat para fuqaha, ya. Bahwasanya di antara yang haram adalah binatang yang syariat memerintahkan untuk membunuhnya, ya. Yang demikian juga diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarhul Mumti. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin beliau menyatakan, "Ma amara syari'u bi qatlihi aw nahyi an qatlihi fa huwa haramun." Kata Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, apa saja yang syariat perintahkan untuk membunuhnya, ya. Apa saja yang syariat memerintahkan untuk membunuh atau melarang untuk dibunuh, fahuwa haramun, maka itu hukumnya haram, hukum, ya. Maka hukumnya haram. Apa itu binatang-binatang tersebut? Datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khamsun yuqtalna fil haram, ya. Lima binatang yang dia dibunuh pada haram. Al-fa'ratu, tikus, diantaranya itu perintah untuk dibunuh, ya. Wal-akrabu, demikian pula kalajengking, ya. Wal-ghura, burung gagak. Wal-kalbul akur, demikian pula kambing yang hitam, ya. Ini termasuk dari yang Allah Ta'ala haramkan karena diperintahkan oleh untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Uqtulul aswadaini fi shalat." Bunuhlah dua makhluk hitam di dalam salat. Apa itu al-hayyatu wal aqrab? Dua yang hitam tersebut adalah ular dan juga kalajengking, ya. Ular dan juga kalajengking, ya. Ini diantara kriteria-kriteria yang diharamkan untuk dimakan. Kriteria-kriteria sesuatu itu haram untuk dimakan. Kemudian mungkin kita masuk pembahasan tentang makanan-makanan tadi. Aqsamul at'imati, disebutkan pembagian-pembagian makanan. yanqasimu ta'ami ila nabatin wa hayawani. Makanan itu terbagi menjadi hewani dan juga nabati. Makanan itu terbagi menjadi dua. Ada nabati, ada hewani. Adapun nabati itu yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, ya. Mungkin roti terbuat dari gandum, ya. Demikian pula hewani, ya. Adapun tentang nabati, yubahu kullu nabatat illa najas wadhar wal muskir. Maka dibolehkan untuk memakan tumbuh-tumbuhan, ya, kecuali jika padanya ada najis, jika padanya terdapat bahaya, jika padanya terdapat memabukkan, ya, sesuatu yang memabukkan. Maka hukum asal segala tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman, ya, maka itu hukumnya halal, ya, selama tidak ada perkara-perkara tadi, tidak mengandung najis, tidak mengandung bahaya, demikian pula tidak memabukkan, ya. Ini hukum asal dari tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian pembagian berikutnya adalah pembagian tentang hewan-hewan, ya. Adapun hewan sendiri itu dibagi menjadi dua macam, ya. Hewan sendiri terbagi menjadi dua macam. Adalah al-hayawanul bahri, hewan laut. Wal-hayawanul bahri, dan juga hewan darat, ya. Hewan laut dan juga hewan darat, ya. Adapun hewan laut, al-aslu ibahatu kullu hayawanatil bahri. Maka hukum asal dari binatang laut adalah boleh untuk dimakan, ya. Segala binatang laut hukum asalnya adalah boleh untuk dimakan, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam sebuah ayatnya, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat 96. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 96, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah." Allah Ta'ala menyatakan dihalalkan bagi kalian buruan laut, ya. Buruan laut apa maksudnya? Binatang-binatang laut, ya. Tidak bisa, ya, dengan beranggapan dengan dalil ini mungkin diantara antum apa, ya, bunuh ayam mungkin dicekik atau apa, dilempar ke laut diambil. Ini bukan buruan laut, ya. Uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan juga makanan-makanannya, ya. Mungkin di sana ada selain buruan apa, ada rumput laut dan juga yang lainnya, ya. Selama tidak mengandung bahaya ataupun memabukkan tadi, maka hukum asalnya boleh untuk dimakan, ya. Maka binatang laut itu hukumnya boleh untuk dimakan, halal, ya. Fahayawanul bahri halalun, maka binatang-binatang laut itu hukumnya halal. Binatang-binatang air, binatang-binatang laut itu hukumnya halal. Sawa'un kana samakan aw ghairihi, sama saja apakah itu berupa ikan ataupun selainnya, ya. Maka inilah pendapat Al-Imam Malik, pendapat Malikiyah, demikian pula Syafi'iyah, demikian pula yang dipegang oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an, ya. Mereka berpendapat, ya, bahwasanya binatang laut itu seluruhnya halal untuk dimakan, ya, baik ikan ataupun selainnya, ya, baik disembelih ataupun tidak disembelih, ya. Karena laut, kata Nabi alaihi salatu wasalam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu. Laut itu tahuru ma'uhu, suci airnya, al-hillu mayyitatuhu, demikian pula halal bangkainya, ya. Maka binatang-binatang laut halal, bangkai-bangkai yang di laut itu halal. Mungkin dikecualikan di sini apa, bangkai kapal mungkin, ya, tidak masuk pada yang demikian, ya. Ini yang dimaksudkan di sini adalah binatang-binatang laut, ya. Maka wallahu a'lam, inilah pendapat yang rajih insyaallah taala, ya. Karena di sana Nabi alaihi salatu wasalam tidak merinci dalam hadis tadi al-hillu mayyitatuhu dan halal bangkainya, ya. Beliau tidak menyebutkan apakah itu ikannya, tidak menyebutkan halal ikannya, tidak. Akan tetapi beliau menyebutkan al-hillu mayyitatuhu, halal bangkainya, ya. Demikian pula bangkai yang halal selain ikan apa? Al-jarad, belalang. Juga dihalalkan bangkai dari belalang. Maka masuk pada penghalalan binatang-binatang laut tadi. Ya, segala ya, apa yang ada di laut, ya. Sama saja punya penyerupaan di darat. Contohnya apa mungkin? Kuda laut, ya. Babi laut dan yang lainnya, ya. Wallahu taala a'lam hisab, ya. Ini binatang-binatang laut, ya. Hukum asalnya adalah halal, ya. Binatang-binatang laut itu halal hukumnya, ya. Kemudian berikutnya kita masuk al-hayawanul bari, binatang-binatang yang ada di darat, ya. Hukum dari binatang-binatang yang ada di darat. Al-aslu ibahatul hayawanatil bariyah. Maka hukum asal adalah boleh untuk memakan hewan-hewan yang ada di darat, binatang-binatang yang ada di darat. Illa ma waruda fihi dalilu bitahrim. Kecuali jika hewan tersebut ada dalil yang mengharamkan, ataupun ada perkara-perkara taklilat-taklilat yang dari kriteria-kriteria makanan yang diharamkan tadi. Maka kita masuk al-muharramatu minal hayawani al-bariyah fil Qur'ani wa sunnah. Ya. Hewan-hewan yang diharamkan, hewan-hewan darat yang diharamkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun sebelumnya al-muharramatu minal at'imati fil Qur'an. Perkara-perkara atau hewan-hewan yang haram, makanan-makanan yang haram yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam sebuah ayatnya, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah Ta'ala menyebutkan beberapa perkara yang haram di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala menyebutkan harimat 'alaikumul mayyitatu. Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, diharamkan bagi kalian bangkai, ya. Harimat 'alaikumul mayyitatu, diharamkan bagi kalian bangkai, ya. Semua bangkai, akan tetapi dikecualikan di sana apa? Ikan dan belalang, ya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam, uhillat lana mayyitatan. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Apa bangkai tersebut? As-samak wal jarud atau al-hut wal jarud, adalah bangkai ikan dan belalang, ya. Berarti ikan ataupun belalang sama saja. Antum sembelih ataupun tidak sembelih, maka itu hukumnya halal untuk dimakan, ya. Antum sembelih ataupun tidak sembelih, halal bangkai tersebut, ya. Adapun bangkai manusia, gimana hukumnya? Haram hukumnya, ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan di sana, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tentang ayat menerangkan tentang ghibah, ya. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian? Fakarihtumuhu, niscaya kalian apa? Benci. Niscaya kalian tidak mau, ya. Maka haram hukumnya memakan bangkai. Dikecualikan di sana apa? Ketika terpaksa, ya. Adapun keterpaksaan darurat itu tuqaddar biqadariha, sesuai dengan kadar kebutuhan, ya. Kalau misalnya ada makan kecuali itu dan enggak makan apa mati, maka dibolehkan di sana memakan makanan yang haram dengan syarat apa? Hanya sebatas kebutuhan saja. Enggak boleh sampai kenyang, ya. Akan tetapi hanya sekedar kebutuhan saja. Ini Allah Azza wa Jalla menyatakan harimat 'alaikumul mayyitatu, diharamkan bagi kalian yang pertama bangkai, ya. Diharamkan bagi kalian bangkai, ya. Dikecualikan tadi bangkai ikan dan belalang. Waddamu walahmul khinzir. Demikian pula darah, ya. Itu haram hukumnya untuk dimakan, ya. Darah haram hukumnya untuk dimakan. Walahmul khinziri. Demikian pula daging babi, ya. daging babi juga haram untuk dimakan. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan juga apa saja ya yang disembelih dengan nama selain Allah Azza wa Jal. Segala sesuatu yang disembelih dengan nama selain Allah Azza wa Jal itu hukumnya haram hukumnya ya. Mungkin kalau orang yang tinggal di dekat pantai ya, apa bacanya hiskinyi rorokidul ya, maka ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Atau mungkin orang yang garap sawah ya, menyembelih untuk apa, Bismi Dewi Sri ya, maka ini apa, halal haram sembelihannya, tidak boleh untuk dimakan ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa saja yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jal. Kemudian berikutnya diterangkan oleh Allah Azza wa Jal, wal munkhaniqatu ya, di antara yang diharamkan berikutnya adalah wal munkhaniqatu, wa huwa al hayawanu alladhi yukhnaqu fayamutu. Maka munkhaniqah adalah hewan-hewan yang dia dicekik kemudian mati ya, hewan yang dicekik kemudian mati, maka ini haram hukumnya karena masuk pada bangkai ya. Kemudian berikutnya wal mauqudatu, demikian pula al mauqudah. Apa itu al mauqudah? Wa huwa alladhi yudrabu bi 'ata wa nahwihi fayamutu. Al mauqudah adalah binatang yang dipungkul dengan tongkat ataupun selainnya. Binatang yang dipungkul dengan tongkat atau selainnya, maka dia mati ya. Maka itu disebut al mauqudah, termasuk dari bangkai. Demikian pula al-mutaraddiyatu. Al-mutaraddiyatu, apa itu mutaraddiyah? Wa huwa alladhi saqata min makanin 'alin famata. Mutaraddiyah adalah binatang yang jatuh dari ketinggian. Binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi kemudian dia mati. Ya, ini juga haram hukumnya. Demikian pula berikutnya wa natihatu. Wa huwa alladhi natahahu akharun famata. Natihah adalah binatang yang ditanduk oleh lawannya ya. Binatang yang ditanduk oleh lawannya sehingga dia mati ya. Ini beberapa perkara di sini, al-munkhaniqah, hewan yang dicekik kemudian mati, al-mauqudah, hewan yang dipukul kemudian mati, mutaraddiyatu, hewan yang jatuh dari ketinggian kemudian mati. Demikian pula an-natihah, binatang yang ditanduk oleh binatang lain kemudian mati ya. Adapun ketika terjadi beberapa perkara yang telah disebutkan tadi namun belum mati ya, masih ada tanda-tanda kehidupan ya, maka boleh untuk dimakan. Karena di akhir ayat Allah menyebutkan apa? Illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih ya. Berarti tadi kalau sampai mati itu haram hukumnya. Akan tetapi jika mendapati beberapa macam binatang tadi, terjadi pada binatang beberapa macam tadi, kemudian masih ada sisa-sisa kehidupan ya, mungkin ditanduk belum mati, jatuh dari ketinggian masih ada nafas, ada tanda-tanda kehidupan, maka ketika disembelih masih halal hukum. Karena Allah Azza wa Jal menyatakan dalam ayat, akhir ayat tersebut, illa ma dzakaitum, maka perkara-perkara tersebut haram untuk dimakan. Illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sempat untuk menyembelihnya. Demikian pula wa ma akala sab'u, demikian pula hewan-hewan yang dimakan oleh binatang buas ya, yang dia diterkam atau dimakan oleh binatang buas ya. Demikian pula di akhir ayat disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala ya, binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Mungkin ya sekian yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan yang singkat ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.